Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja dan pendengar radio muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang kiat-kiat hidup bahagia yang dan kita telah bahas materi tambahan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Huzaim, menambahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau sampaikan kemarin terakhir di antara kiat hidup bahagia adalah safar atau merantau. Kita sampai pada mana? Safir, summa safir. Iya. Sulit. Kemudian penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan safir, thumma safir, summa safir. Bersafarlah, kemudian bersafarlah, dan bersafarlah. Karena kekhawatiran adalah sona'atul batalin, adalah pekerjaan para pemalas. Qalilin nadar, orang yang sempit pandangan. Al-mu'taqidin, yang berkeyakinan bahasanya Islam adalah perkara yang sepele. Yumkin at-tanazul, yang mungkin mengalah atau tathiyah bihi, malah dikorbankan. Lain halnya dengan kemarin pendahulu kita, mereka mengadakan safar sampai ke Indonesia, kemudian menjadi sebab masuk Islamnya jumlah yang demikian banyak dari orang-orang dari kaum muslimin di Indonesia. Kemudian penulis mengutip perkataan Syaikh Muhammad Al-Ghazali di bukunya Islam dan Kekuatan yang dan Potensi yang Tidak Termanfaatkan. Beliau katakan bahasanya al-majal at-tabi'i, maka ruang yang normal dan alami li malakatil insan al-ulia, bagi kepemilikan manusia yang tertinggi adalah melakukan penelitian di jagat ini. Maka dari penelitian, maka di antara hasil penelitian ini yatakawan, maka terbentuklah iman kepada Allah. Dan akan masuklah ke dalam hati sedikit dari keagungan Allah. Wa kullu maidanin iftataha lil mujadalat al-ghaibiyah, dan setiap medan yang membuka perdebatan al-ghaibiyah tentang hal yang gaib, karena tabdidan itu adalah penghancur, athiman yang bersalah untuk menghancurkan potensi akal kita. Wa kullu aikin, dan semua penghalang yang terbuat untuk menghalangi akal manusia dari berkeliling fil afaq, di berbagai macam penjuru dunia, wal intisab, dan menisbatkan diri di bidang kemampuan tertinggi di bumi dan langit, maka itu adalah penghalang iftaqadha al-jahlu awid dolal, yang hilang darinya kebodohan dan kesesatan. Maka dia adalah penghalang yang akan menyebabkan penghalang yang itu terjadi dikarenakan kebodohan atau kesesatan, dan Islam berlepas diri darinya. Maka berkenaan dengan perkataan penulis ini, seorang penulis Mesir, Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Maka ada catatan berkenaan dengan perkataan beliau, bahasanya mentelaah alam itulah yang akan membuahkan iman. Ya, maka ini dalam kalimat yang beliau katakan ini terdapat unsur akidah As'ariyah. Bahasanya kewajiban mukallaf pertama kali adalah an-nadhar fil kaun, adalah mentelaah jagat raya. Yang kemudian dari mentelaah jagat raya tadi barulah kemudian ada iman yang sah. Nah, ini tidak sejalan dengan akidah yang benar, akidah ahlu sunnah, yang mengatakan bahwasanya untuk iman yang sah itu tidak disyaratkan harus ada an-nadhar fil kaun, mentelaah dan memikirkan, mentadaburi jagat raya dan alam raya. Namun ketika seorang itu berkeyakinan bahwasanya tiada sesembahan berhak, yang berhak disembah melainkan Allah, yang boleh jadi dia mendapatkan keyakinan ini karena doktrinasi atau karena ikut-ikutan atau yang lain, maka itu iman yang sah. Meskipun tidaklah diragukan bahasanya di antara hal yang baik adalah orang mentadaburi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan beliau tadi wa minatai jihadal bahas yatakawan, maka dari pengkajian terhadap jagat raya maka terbentuklah iman. Nah, ini kalimat yang tidak pas dan tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah tentang masalah iman. Walaysa lil insan al muslim, dan tidak bagi seorang muslim sauma'ah, biara yang harus dia berdiri di dalamnya, kemudian dia batasi aktivitasnya di balik tembok-temboknya, tembok-tembok biara tersebut, untuk menyembah Allah dengan terus-menerus bertasbih, tahmid, di dalam batas-batas biara yang muhisyah al-mungkoti'ah, muhisyah yang penuh dengan kesendirian, al-mungkoti'ah yang terputus hubungan dari manusia-manusia yang lain. Kala sekali-kali tidak, fal alam, maka jagat raya adalah biara seorang muslim yang paling lengkap. Wal kaun al kabir, dan alam raya ini adalah arena kegiatan seorang muslim. Dengarkanlah hadan nida, seruan yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, fa'iyaya fa'buduni, maka hendaklah kalian, hanya kepadaku kalian menyembah, di mana saja kalian berada. Jika tidak memungkinkan menyembah Allah di sini, maka pindah ke tempat yang lain, yang di tempat tersebut mungkin bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholat dia adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, namun Allah izinkan untuk mengqasar sholat ketika seorang itu bersafar. Ad-darbu fil ardi artinya bersafar. Li'anna ad-darba fil ardi ibadatun, maka karena ad-darbu fil ard bersafar di muka bumi adalah ibadah yang itu berkaitan dengan saitaratil insan alal kaun, berkuasanya manusia atas jagat raya, dan berkenaan dengan profesi mihnah, profesi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ya, maka berkenaan dengan kalimat ini baru saja kita baca, tentu kalimat global yang disampaikan di sini bahasanya safar itu adalah ibadah secara global semacam ini tentu satu hal yang tidak tepat. Karena safar hukum asalnya adalah mubah, nanti bisa kemudian wajib, bisa sunnah, dan bisa makruh, bisa haram. dan bisa mubah tergantung safarnya itu sendiri. Jika safar itu untuk jihad yang hukumnya wajib, maka hukumnya wajib. Safar untuk haji yang hukumnya wajib, hukumnya wajib. Safar untuk talabul ilmi yang hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Safar untuk jalan-jalan, naik gunung atau yang lain, ya, maka hukumnya mubah. Ya, maka secara mutlak mengatakan bahasanya ad-darbu fil ardi ibadah, dah tentu kalimat yang kurang tepat. Walau anna salihun, seandainya orang-orang soleh dari kaum muslimin mengetahui apa yang dikatakan oleh kitab mereka dalam takwim, dalam membentuk manusia dan menetapkan keberuntungannya, minasiyadah berupa kepemimpinan secara materi dan non-materi, niscaya mereka akan insahu, melakukan siyahah, akan bersafar, berkelana di berbagai macam penjuru timur dan barat, yang turun dalam keadaan dengan tujuan untuk mencermati, wayatakasyafuna, dan menyikap hal-hal yang dulu belum diketahui, sebagaimana yang dilakukan oleh para mujahid dari tokoh-tokoh generasi awal Islam. Akan tapi mereka menghinakan diri mereka sendiri, duduk di kampung halaman mereka, dan alam seluruhnya itu kecil dalam pandangan mereka. Jadilah harokat akimah yang ada adalah gerakan yang mandul, cuma antara rumah dan masjid. Satu gerakan yang akan dipangkas dan dihentikan oleh kematian. Wahia, dan ini adalah satu aktivitas dan gerakan, asbaha matakunu bihi, yang sangat-sangatlah mirip dengan kematian. Padahal di sisi yang lain, intalaka al-urbiyun, orang-orang Eropa itu mereka pergi menembus al-kifar, padang pasir, untuk mengetahui apa yang ada di sebalik padang pasir. Mereka berlayar berbulan-bulan yang lama untuk mengetahui apa yang ada di balik lautan. Ka'annamahum wahdahum, seakan-akan mereka sematalah yang dibebani oleh Allah untuk berkuasa di muka bumi, wasaitarah, dan berkuasa atas makhluknya. Wal jadir bi dzikri, dan satu hal yang layak untuk disebutkan, bahasanya Al-Qur'anul Karim alaha alal muslimin, mendesak kaum muslimin untuk melakukan perjalanan di muka bumi, melakukan perjalanan di daratan dan di lautan, supaya bertambahlah iman mereka. Liarbu, dari kata-kata riba, artinya bertambah keimanan mereka, dan supaya semakin luas pengetahuan mereka dan semakin matang tajaribuhum, pengalaman hidup mereka, dan semakin bertambah hasil dari berbagai macam realita dan kebenaran yang mereka miliki, anil wujud, tentang dunia ini, wa tarikh, dan sejarah manusia. Allah Ta'ala berfirman, qad khalat min qablikum sunanun, telah berlaku pada manusia-manusia sebelum kalian sejumlah aturan baku, maka berjalanlah kalian di muka bumi, dan li'allah, bagaimanakah akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang mendustakan. Di ayat yang lain, tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Di ayat yang lain, tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi lalu mereka melihat bagaimanakah kana akibatul ladzina kanu min qablihim, dampak yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Kanu mereka, orang-orang terdahulu, adalah asyaddu minhum quwwah, lebih kuat dan lebih kemudian banyak jejaknya di muka bumi. Wal Qur'anul Karim yusi, menyebutkan khisalul khair, sifat-sifat baik pada orang yang beriman. Maka Al-Quran menjadikan siyahah adalah salah satu dari sifat-sifat kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-112. At-Taibun, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah. As-Sa'ihun, orang-orang melakukan siyahah atau perjalanan. Yang di sini dimaknai oleh penulis sa'ihun di sini adalah perjalanan dalam artian perjalanan di muka bumi. Dan perlu diketahui kalau di tafsir jalan lain, sa'ihun maknanya adalah as-sa'imun, adalah orang-orang yang berpuasa. Maka kalau pakai tafsir jalan lain, meletakkan ayat ini di sini satu hal yang kurang tepat. Saya belum cek, wallahu a'lam, apakah ada sebagian ahli tafsir yang memaknai sa'ihun ini dengan betul-betul dalam artian siyahah, melakukan safar dan perjalanan. Tentu kita tidak bisa mengatakan penulis keliru kecuali setelah ini kita cek terlebih dahulu buku-buku tafsir yang ada, adakah pendapat tersebut. Ketika ternyata tidak ada, baru bisa kita katakan ini pendapat yang keliru dalam menafsirkan ayat. Araqiuna, orang-orang yang rukut dan bersujud, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dan orang yang memperhatikan batasan-batasan Allah. Walaisat siyaha, dan tidaklah safar atau bepergian itu hanya untuk laki-laki saja, bahkan untuk wanita. Maka di antara unsur-unsur istimewa yang unsur-unsur tersebut menyebabkan turasih dicalonkannya sejumlah perempuan layak untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khuluqus siyahah, adalah akhlak berupa siyahah, akhlak suka bepergian. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah di surat At-Tahrim, asarabu in talaqakunna, maka boleh jadi Tuhannya jika Muhammad menceraikan kalian semua, Allah akan gantikan untuk Muhammad istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang dia adalah muslimah, mukminah, qanitat, wanita yang taat, wanita yang bertobat, abidat, wanita yang bertobat, sa'ihat. Nah, ini siyahah diartikan oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali sebagai orang yang wanita yang mau dijak pergi dan tidak mau dijak merantau. Namun perlu diketahui kalau di tafsir jalan lain, sa'ihat maknanya adalah sa'imat awil muhajirat. Maka kalau pakai yang kedua, awil muhajirat, nah ini agak nyambung. Sa'ihat bisa artinya wanita-wanita yang berpuasa, seperti tafsir jalalain untuk surat At-Taubah ayat yang ke-112. Non awil muhajirat atau wanita-wanita yang ketika keadaan harus berhijrah, mengharuskan untuk berhijrah, ketika maka mereka ringan dan mau untuk diajak pergi. Thayyibatin wa abkara, baik janda ataupun gadis. Masih perkataan Muhammad Al-Ghazali yang dia adalah Al-Misri, orang Mesir. Wa nahnu, dan kami di Mesir melihat sekelompok para wisatawan laki-laki dan perempuan yang datang ke negeri kami dengan pandangan tercengang. Wa nadhunnu, kami mengira bahasanya perbuatan mereka adalah satu hal yang bid'ah, satu hal yang aneh. Fi khalqillah, di antara makhluk-makhluk Allah. Hal ini karena orang Mesir adalah orang yang hobi, rela puas bi ikhlat ila ardihim, untuk kemudian ikhlat ila ardihim, nyaman tinggal di negerinya, kampung halamannya sendiri, dan merasa cukup dengan al-kubu' berkelana di kampungnya sendiri. Maka kata Syaikh Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir karakternya itu bukan karakter perantau. namun ya, ya dinikmatilah apa adanya. Dan betapa sangat besarnya keluh kesah salah satu mereka jika kondisi darurat kehidupan memaksanya untuk berpindah meninggalkan maskoti roksihi, tanah kelahirannya. Ini, tanah kelahiran itu bahasa Arabnya maskoti ra'as, tempat jatuhnya kepala. Tempat jatuhnya kepala keluar dari rahim ibu, kan? Ya, maka yang keluar pertama kali kepalanya. Ya, lahir kan, pertama kali yang keluar yang jatuh kepalanya. Maka tanah kelahiran itu bahasa Arabnya maskotu ra'as. Inna yala'anu, maka dia akan melaknat al-hadasan. Hadasan itu maknanya siang dan malam. Hadas artinya sesuatu yang terjadi. Hadasan dua hal yang silih berganti terjadi, siang dan malam. Wa isku al-azman, dan mengadukan zaman. Maka Islam itu kebalikan dari akhlak yang lemah ini. Fawa yastahabu, karena Islam menganjurkan agar seorang itu meninggal jauh dari tanah kelahirannya, nazihan jauh, andarihi dari tanah kelahirannya. Inna rijal, karena sebenarnya orang-orang yang hebat ketika tatrahum an-nawa fil aqtar qasiyah, maka ketika nawa itu benih itu mendorong mereka untuk, wallah alam itu nawa, mungkin benih di sini artinya penghidupan, sumber mata pencaharian, mendorong mereka untuk berada di al-aqtar, negeri-negeri yang jauh, maka itu menunjukkan dalil tingginya himmah mereka dan kuatnya tekad mereka. Sekian perkataan Syaikh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri. Namun tentu berkenaan dengan tadi terakhir yang kita baca, beliau mengatakan bahasanya Islam menganjurkan agar orang itu mati jauh dari kampung kelahirannya, tanah kelahirannya, maka menisbatkan hal ini kepada Islam dengan general semacam ini, wallahu a'lam, tentu perlu dalil yang menguatkan. Ya, kecuali tentu untuk orang-orang yang memang dianjurkan kondisinya mengharuskan dia untuk berhijrah, atau bahkan mewajibkan dirinya untuk berhijrah. Adapun kondisinya kondisi normal, mengatakan mustahab, maka ini satu hal yang perlu dalil, dan beliau tidak membawakan dalil di sini. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Syaikh Yusuf Al-Huzaim, bahasa yang diantar kiat hidup bahagia adalah mendapatkan dan memiliki teman-teman yang baru. As-sadiq, maka yang namanya teman dan kawan itu adalah bagikan cermin yang akan terpantul pada cermin tersebut diri Anda. Maka semakin teman tersebut dekat dengan Anda, maka penglihatan akan semakin jelas. Kama ana sadiq wa ra'yu al-akhar, sebagaimana kawan itu adalah pendapat yang lain atau pengganti yang lain, litafkirika, bagi pemikiranmu. Dan tentu kewajiban, dan tentu cermin yang baik itu akan menampakkan kejelekan sebagai satu kejelekan, ya, dan orangnya, dan orang yang melihatnya berusaha untuk memperbaikinya. Itulah manfaat orang bercermin. Oh, ini ada suatu hal yang buruk di wajah, ini perlu diobati, ini koreng perlu diobati, atau ada hal-hal yang tidak pantas perlu dibersihkan. Maka demikianlah persahabatan yang baik. Maka tidak hanya menampakkan kebaikan dari kawannya, namun juga memberitahukan kepada kawannya bahasanya Anda punya kekurangan-kekurangan. Maka dia nasihati kawannya, dia nampakkan, saya adalah cerminmu, ya, tentu engkau, maka saya bisa mengetahui, bagaimanakah kekurangan-kekuranganmu. Maka sahabat yang baik akan memberikan masukan, saran dan nasihat kepada kawannya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan tentang masalah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi. Bahasanya seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, bahasanya seorang mukmin itu cermin bagi yang lain. Dia berfungsi sebagaimana fungsi cermin. Yang cermin itu memberikan nasihat kepada orangnya, Anda punya kekurangan demikian, maka perbaikilah kekurangan yang Anda miliki. Kulli, katakanlah kepadaku, man tusadik, dengan siapakah engkau berkawan, maka akan aku katakan kepadamu, man anta, siapakah engkau. Maka seorang itu akan berkawan dengan sejenis dengan dirinya. Maka siapakah kepada, siapakah, dengan siapa aku berkawan, maka jawabannya, siapakah Anda. Siapakah Anda, itulah kawanmu. Kiasan dianalogkan dengan masalah kepemimpinan, hai suyukal, dikatakan kulli, katakan kepadaku, siapakah pengikutmu, maka akan aku jawab, hal anta qa'idun amla, siapakah engkau, apakah engkau adalah seorang paling panglima ataukah bukan. Ya, jika engkau adalah pengembala bebek, ya pengikutmu bebek, ya. Jika engkau adalah pengembala kambing, maka ya pengikutmu kambing. Jika engkau adalah kepala singa, maka ya, anak buahmu adalah rombongan singa. Maka artinya ya, pemimpin itu cermin anak buahnya. Maka demikian juga kawan itu cermin tentang untuk kawannya. Siapakah dia, lihat kawannya. Wa ma baluka bi insanin yuhafid. Dan apa pikiranmu, apa pendapatmu tentang seorang yang yuhafid, yang menjaga, dan ini satu hal yang baik. Persahabatan yang sama selama 10 tahun misalnya, ini ungkapan hiperbol, tanpa ada perubahan kawan, tanpa ada variasi kawan, tanpa ada tajdid perbaharuan kawan, kawannya cuma itu-itu saja. Kira-kira apa pendapatmu tentang orang semacam ini? Maka jawabannya, inna masirahu, makasnya nasibnya adalah arta'ah, tidak bergerak, takallus, membeku jadi kapur, wal jumud, membeku, warwaha, dan cuma muter-muter di tempat yang sama. Khosatan idhakana huwa, lebih-lebih jika dia adalah orang yang unggul dibanding kawan-kawannya secara materi atau ilmu. Lalu, maka apakah ada yang baru dalam perkataannya? Enggak akan ada yang baru, karena dia yang paling pintar. Kawannya cuma itu-itu saja, enggak pernah ketemu dengan yang lebih pintar. Maka pembicaraannya dan ilmunya tidak akan berkembang. Maka hiya-hiya, maka obrolannya ya cuma itu-itu saja. Wal hikayat asamjah, dan cerita-cerita yang jelek, hiya-hiya, itu-itu saja. Oleh karena itu, maka carilah kawan-kawan yang baru, karena mereka akan menjadi muharikut taghyir, faktor penggerak perubahan pada dirimu. Mereka akan menuangkan kepadamu berbagai macam berita yang sebelumnya kawan-kawan baru ini punya cerita-cerita yang baru. mereka punya tajarib, pengalaman-pengalaman yang baru, hiwarat, mereka punya dialog-dialog yang baru yang tidak kita jumpai dengan kawan-kawan yang lama. Mereka punya tatalluat, mereka punya harapan-harapan baru, tumuhat dan ambisi-ambisi yang baru, yang itu bisa jadi inspirasi bagi kita. Oleh karena itu, maka kawan baru itu akan membuka bagimu cakrawala pengetahuan, pengalaman hidup, kesolehan, kemahiran atau keterampilan. Demikian juga kawan yang baru itu akan membukakan bagimu refreshing yang baru, model baru dalam refreshing itu bisa dapat dari kawan yang baru. Kawan yang lama model refreshingnya itu-itu saja, kawan yang baru nanti model refreshingnya baru juga. Tasliyah hiburannya juga model yang baru. Sayadkhulu, dan hal-hal yang baru itu akan memasukkan, yudkhil ala nafsika, akan memasukkan pada dirimu kebahagiaan dan akan menghilangkan darinya, dari jiwamu, atasaum, pesimis. Oleh karena itu, maka di sini dikatakan kawan yang baru itu sebab kebahagiaan. Karena adanya cerita yang baru, pengalaman yang baru, ini akan memasukkan kepada jiwamu kebahagiaan, kegembiraan. Satu hal yang tidak didapatkan dengan kawan-kawan yang lama. Islam meletakkan posisi yang penting bagi yang namanya kawan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-akhila'u yawma idin ba'dum li ba'din aduun. Sesungguhnya para sahabat pada hari itu, pada hari kiamat, sebagiannya adalah musuh bagi sahabatnya. Ilal muttaqin, kecuali persahabatan di antara orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi wa hamba-hambaku, la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini, demikian juga kalian tidak akan bersedih hati. Dan tentu perkawanan yang satu tidak akan jadi musuh bagi yang lain, manakala perkawanan tersebut dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang Allah cintai, sebagaimana sabda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang berkawan bijalali karena kemuliaanku, maka dia akan berada di naungan arsku pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Demikian dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.